Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan mulai masuki bagian yang kedua dari kitab kita, di mana bagian yang pertama terkait dengan al-aqidah, terkait dengan keyakinan-keyakinan yang harus dimiliki oleh seorang muslim. Telah kita lewati, kita akan masuk bagian yang kedua. Kata Imam As-Sa'di rahimahullah, "An-naw'u tsani min 'ulumil Qur'an wa maqasidihi." Jenis yang kedua dari ilmu-ilmu Al-Qur'an dan yang menjadi tujuannya dari diturunkan Al-Qur'an adalah ilmu al-adabi wal akhlaqil kamilah, ilmu yang berkaitan dengan adab-adab dan akhlak-akhlak yang kamilah, yang lengkap, yang sempurna. Sebagaimana kita ketahui, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah dipuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan pujian yang demikian agung. Di dalam surat Al-Qalam, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa innaka la'ala khuluqin 'azim." Dan sesungguhnya engkau, wahai Nabi, la'ala khuluqin 'azim, benar-benar berada di atas akhlak yang agung. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan, "Innama bu'itsu li'utammima makarimal akhlak." Hanyalah sesungguhnya aku diutus, liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Dan pembahasan tentang akhlak adalah menyangkut tentang bagaimana, yakni akhlak seorang hamba terhadap khaliknya. Demikian pula akhlak yang berkaitan dengan hubungan sesama makhluk. Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, beliau menyatakan, "Al-Quranul Kirim kitabu ta'limin wa irsyadin wa kitabu tarbiyatin ala akmalil akhlak wa ahsanil adab wa asmal awsaf." Al-Quranul Kirim merupakan kitab yang berisi tentang pengajaran dan bimbingan. Kitab yang berisi tentang tarbiyah, pendidikan kepada akhlak-akhlak yang paling sempurna, kepada adab-adab yang paling baik, dan kepada sifat-sifat yang paling tinggi. Jadi bukan hanya sekedar Al-Quran membimbing kita semua ya untuk memiliki adab atau akhlak atau sifat yang baik, tetapi yang paling baiknya. Wa hassa 'alaiha bi kulli wasilah. Dan Al-Qur'anul Karim menghasung, mendorong untuk memiliki adab, akhlak, sifat-sifat yang terbaik tersebut bikulli wasilah, dengan seluruh jalan atau cara yang menyampaikan kepada akhlak, adab serta sifat yang tertinggi tersebut. Wa zajara 'an diddiha, demikian pula sebaliknya, Al-Qur'an mencela dari perkara-perkara yang bertentangan dengan hal-hal di atas tadi. Al-Qur'an mencela berbagai sifat yang tercela, sifat yang tidak pantas untuk dimiliki oleh seorang yang memiliki fitrah yang masih bersih. Terlebih lagi, ya, kedudukan seorang yang menyatakan dirinya sebagai seorang yang muslim, seorang yang tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan syariat yang Allah turunkan kepadanya. La yujadu khuluqun kamilun illa wa qad dalla alaihi al-Qur'anu wa la adabun hamidun illa wa qad da'a ilaihi wa bayyanahu. Tidaklah didapati suatu akhlak yang kamil, akhlak yang sempurna, kecuali Al-Qur'anul Karim telah benar-benar menunjuki kepadanya. Dan tidak pula ada satu adab yang terpuji kecuali Al-Qur'an telah menyeru kepadanya, mengajak kepada adab yang baik, adab yang terpuji tersebut, dan menjelaskannya. Oleh karenanya, ya, di antara para ulama ada yang mengulik secara khusus pada bab ini. Sebagai contoh misalnya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, beliau menulis, mengumpulkan hadis-hadis yang berkaitan dengan adab dalam kitab beliau Al-Adabul Mufrad. Demikian pula para ulama yang lain, ya, semisal Al-Imam Ibn Muflih rahimahullah, beliau menulis kitab Al-Adab Asy-Syar'iyyah. Semua ini menunjukkan kepada kita bagaimana ihtimam mereka, para ulama tadi, untuk menjelaskan kepada umat dengan apa yang telah dibimbingkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dari akhlak dan adab yang mulia yang semestinya diketahui kemudian diamalkan oleh seorang muslim. Kata beliau selanjutnya, wal akhlaqul kamilah wal adabus samiyah taj'alu sahibaha mustaqim al-zahir wal batin mu'tadil al-ahwali muktamil al-awsaf al-hasana طاهر القلب نكيه من كل درن وآفات ونقص قوي القلب متوجها قلبه إلى أعلى الأمور وأنفعها. أخلاق yang sempurna dan adab-adab yang luhur, yang tinggi, menjadikan pemiliknya menjadi seorang yang istiqamah secara lahir dan batinnya, lurus di atas syariat Allah subhanahu wa ta'ala, mu'tadil al-ahwal, keadaan-keadaannya benar-benar i'tidal, yakni lurus di atas jalan syariat ini, muktamil al-awsafil hasanah, sifat-sifat baiknya demikian sempurna, tahir al-qalbi, hatinya bersih, naqiyya wa min kulli daranin wa afatin wa naqsin, naqiyya yani bersih dari segala daron, kotoran, afah, penyakit dan kekurangan. Ini keadaan hamba yang berupaya untuk memperbaiki dan meluruskan adab-adab dan akhlaknya sesuai dengan apa yang dibimbingkan dalam syariat, membuahkan sekian banyak sifat yang mulia, baik yang terkait dengan zahir ataupun dengan batinnya. Kemudian qawiyyal qalbi, hatinya kuat, kokoh, mutawajjihan qalbuhu ila a'lal umuri wa anfa'iha, di mana hatinya senantiasa terarah pada perkara-perkara yang paling tinggi dan paling bermanfaat. Melihat keadaan-keadaan yang ada, melihat dari berbagai perkara yang bermanfaat, maka seorang yang memiliki akhlak dan adab yang baik akan berupaya untuk memilih yang terbaiknya dari perkara yang akan dia tempuh. Kata beliau selanjutnya, qa'iman bil huquqil wajibati wal mustahabbah, dia akan menjalankan apa yang menjadi kewajiban-kewajibannya yang terkait dengan hal yang harus dia tunaikan, baik perkara yang hukumnya itu wajib maupun yang terkait dengan perkara-perkara yang mustahab, baik itu yang berkaitan dengan hak-hak Allah Subhanahu wa taala maupun yang terkait dengan hak-hak makhluk. Mahmudan inda Allah wa inda khalqi, dengan adab dan akhlak yang mulia tersebut menjadikan pemiliknya terpuji di sisi Allah Subhanahu wa taala dan di sisi makhluk-makhluknya. Qad haza asy-syarafa wal i'tibar al-haqiqiyya, di mana seorang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dan di sisi makhluk-makhluknya, sungguh dia telah meraih, mendapatkan kemuliaan, mendapatkan i'tibar, penilaian, yakni keagungan, kehormatan yang hakiki, yang sesungguhnya. Karena siapa yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, maka tidak akan ada yang bisa untuk merendahkannya, sebagaimana sebaliknya. Siapa yang Allah Subhanahu wa taala rendahkan dengan sebab amalan kejelekan yang dia perbuat, maka tidak akan ada yang bisa mengangkatnya. Kemudian wasalim min kulli danasin wa afat, dia akan selamat dari segala kotoran dan penyakit. Ini penyakit yang berkaitan dengan perkara-perkara batin, yang kalau seorang tidak tertolong dari penyakit-penyakit batin ini, baik terkait dengan sifat kibir, ujub, al-jahl, maka sangat sulit untuk dia mendapatkan harapan selamat di yaumul kiamah. Adapun penyakit yang sifatnya zahir, maka tidak ada seorang yang bisa selamat dari itu. Qad tawata'a zahiruhu wa batinuhu 'ala al-istiqamah, di mana zahir dan batin hamba tadi dengan upaya dia untuk meraih akhlak dan adab yang mulia sebagaimana dimimpikan di dalam Al-Qur'anul Karim, maka keadaan zahir dan batinnya akan selaras di atas istiqamah, di atas jalan syariat ini, wasuluki tariqil falah, dan di dalam upaya untuk menempuh jalan kebahagiaan. Kemudian kata beliau selanjutnya, wa ulu makanatil mutakhalliki bi akhlaqil qur'ani wa adabihi la yamtari fihi man lahu adna muskatin min aklin li'anna al-aqla min akbari syawahidi ala husni ma jaa bihi syar'u. Dan ketinggian kedudukan seseorang yang berupaya untuk berakhlak dengan akhlak-akhlak Al-Quran dan adab-adabnya, yakni akhlak-akhlak yang diajarkan di dalam Al-Quran, adab-adab yang diajarkan di dalamnya, maka kemuliaan kedudukannya, la yamtari fihi man lahu adna muskatin min aklin, perkara yang tidak akan seorang yang dia memiliki adna muskatin min aklin, yakni kadar yang paling sedikit dari akal yang lurus, tidak akan meragukan ketinggian kedudukan seorang yang memiliki adab dan akhlak yang sesuai dengan apa yang dibimbingkan dalam kitab Allah. Kenapa demikian? Li'annal akla, karena sungguhnya akal ini yang Allah subhanahu wa ta'ala istimewakan kita Bani Adam, yang terbedakan dengannya dari hewan-hewan, dikarenakan Allah berikan akal, yang kedudukan akal ini adalah untuk memahami syariat yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan, bukan untuk menghukumi syariat yang Allah turunkan, tetapi untuk memahami syariat yang Allah turunkan. Maka akal tersebut, kata Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, li'anna al-aqla min akbari syawahid, karena sungguhnya akal ini termasuk dari saksi-saksi yang paling besar, yang paling agung, ala husni ma ja'a bihi syar'u, yang menjadi saksi akan kebaikan dari perkara apa saja yang dibawa oleh syariat ini. Oleh karena itu, akal yang sehat, akal yang lurus, pasti akan membenarkan apa yang datang di dalam syariat ini. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.